Makan siang di tempat rahasia. Sentuhan dan syarat juga bahasa membangkitkan hasrat di hati. Rangku aku lampiaskan. Tapi jelas kita tak.